Tak mengerti apa yang telah terjadi. Kau tak lagi sama, engkau bukan engkau yang selalu mencari dan menelponku. Dering darimu tak ada lagi. Walau kau menghapus, menghempas diriku, mengganti cintaku, semua tak mampu hilangkan cinta yang telah kau beri. Walau kau berubah, aku kan bertahan di sepanjang waktuku. Biarkan aku mencintaimu dengan caraku. Tak mengerti mengapa engkau membisu. Kau tak lagi sama, engkau bukan engkau. Sampai aku ragu untuk menelponmu. Mengertikah kamu? Cintaku, semua tak mampu hilangkan cinta yang telah kau beri. Walau kau berubah, aku kan bertahan di sepanjang waktuku. Biarkan aku mencintaimu dengan cara. Kau beri semua cinta yang kau beri. Walau kau berubah, aku kan bertahan di sepanjang waktuku. Biarkan aku mencintaimu dengan caraku. Walau kau menghapus, menghempas diriku, mengganti cintaku, semua tak mampu hilangkan cinta yang telah kau beri. Walau kau berubah, aku kan bertahan di sepanjang waktuku. Biarkan aku mencintaimu dengan caraku. Tak usah cemburu, aku tak ingin kita berpisah karena ini.